Pertanyaan jual beli motor tanpa surat seperti motor pecotan dari leasing. Ya, motor pecotan dari leasing. Ini wallahu alam, ya. Nampaknya jangan, ya. Kenapa? Ya masih dituntut kan. Misal ini, saya beli pecotan tadi. Nanti di jalan sama anunya dikejar enggak saya kalau belum bayar? Dikejar kan? Ya, berarti tadi si penjual termasuk cari untung dari sesuatu yang belum terjamin, ya kan? Ribah malam yudman. Cari untung dengan sesuatu yang belum terjamin. Akhirnya saya menanggung resiko itu. Kalau diambil sudah hilang, duitnya hilang, motornya hilang, ya kan? Ya, jadi jangan, enggak boleh, wallahu a'lam. Hukum arisan online dengan orang-orang yang terpercaya dan amanah. Tapi si admin atau pengelola mendapatkan keuntungan atau dibayar guna keperluan administrasi dan uang lelah jadi admin arisan. Misal arisan 10 orang, iuran 500 ribu per bulan. Saat setor, tiap peserta nambah 5 ribu buat admin. Ya. Ini kalau istilah online, ya di sini mungkin perlu dianu, ya, perlu diperhatikan benar-benar. Di sini dikatakan orang-orang terpercaya. Terpercaya itu gimana maksudnya? Teman-teman yang sudah diketahui buat grup misalnya di grup WA, ya itu kan online juga itu. Grup WA misalnya orang-orang teman kita sendiri sudah tahu kejujurannya. Atau maksudnya orang-orang yang kita gak kenal walaupun katanya amanah. Ya kumpul dalam suatu grup sebetulnya kita gak ngerti. Ya. Nah ini harus dipilah, ya, antara kedua contoh yang disebutkan. Karena zaman sekarang ini banyak terjadi penipuan. Jangankan yang belum dikenal orangnya, sudah dikenal saja nipu, ya kan? Sudah berteman lama saja nipu. Ya. Nah, ini harus diperhatikan bab sisi itunya. Kalau dari sisi apa namanya? Membayar orang yang mengurusi, wallahu alam, kalau itu memang dia kerja. Nampaknya boleh saja, ya, kerja yang memang layak dibayar dengan bayaran tersebut. Ya, wallahu a'lam. Kita sering mendapati tulisan di media umum yang mengajarkan anak-anak muda untuk memiliki percaya diri. Apakah hal ini bertentangan dengan ajaran Islam untuk menyandarkan diri, menyandarkan jiwa kepada Allah? Ya, memang istilah percaya diri, ya, istilah ini sebagian ulama yang saya ketahui kalau dalam bahasa Arab itu dengan menyebutkan istilah as-siqah bin nafs. Ya, as-siqah bin nafs, percaya diri. Ya. Sebatas yang saya tahu ada sebagian, ya, orang yang berilmu lah tidak cocok dengan istilah itu. Dari sisi mestinya kita ini kan as-siqah billah, percaya kepada Allah, bersandar kepadanya, tawakal kepadanya. Bukan kepada diri pribadi kita. Ya. Jadi ini maksudnya tinjauannya dari sisi ungkapannya. Kalau sekedar maksud, Insyaallah sih dari sisi maksud seorang yang sedang mengatakan ya, misalnya kita sendiri yang dengan keterbatasan ilmu kita, cuma kita punya dasar yang sama insyaallah pada umumnya bahwa kita harus tawakal kepada Allah, ya kan? Apa ada yang berkeyakinan boleh tawakal kepada selain Allah? Insyaallah tidak pada umumnya ya. Ahlus sunnah belajar agama muslimin, walaupun kenyataannya beda, cuma secara umum yang kita ya, insyaallah internal ahlus sunnah salafiyin memahami hal itu. Cuma istilah, kadung ikut dengan istilah itu. Apakah punya maksud dengan kata itu untuk tidak tawakal kepada Allah? Tentunya tidak. Insyaallah itu husnudzan kita. Jadi istilah itu hanya bermaksud ya kurang mantap gitu saja. Khawatir enggak bisa, gitu kan? Kalau pede berarti mantap bisa insyaallah, kan gitu. Jadi di sini wallahu alam kalau dari sisi maksud insyaallah tidak menafikan tawakal kepada Allah azza wajalla, hanya saja memang dari sisi pelafalan ini muskil. Ini bisa mengarah kepada tadi. Bisa mengarah kepada tidak percaya kepada Allah ya, atau lebih percaya kepada diri, lupa terhadap Allah azza wajalla, atau ya itu salah ucap tadi ya, salah ucap. Mirip dengan kita misalnya dalam pembahasan akidah ya, yang dibahas oleh ulama mengatakan laulal battu la atana lusus, kalau bukan karena angsa maling sudah datang itu ya. Ini kalau yang mengucapkan seorang yang bertauhid ya pada dasarnya, tentunya kan tidak bermaksud penyelamatnya adalah angsa, ya kan? Ya yakin yang menyelamatkan Allah, hanya saja sebab ini angsa ini pencuri lari. Nah, gitu saja maksudnya. Cuma lafal ini kan tetap enggak benar. Lafal ini tetap keliru. Nah, itu ulama mengajari kita untuk berhati-hati, walaupun maksudnya benar, tapi lafalnya juga mestinya juga dibenarkan. Makanya kata ulama mestinya apa, mengatakan atau memuji Allah dulu, syukur dulu kepada Allah, jangan terima kasih sama angsa dulu. Ini kan sepertinya terima kasihnya sama angsa kalau begitu. Tapi ya syukur alhamdulillah ya, syukur kepada Allah alhamdulillah Allah selamatkan ya. Kemudian ada angsa itu dia pencuri lari ya, atau kata-kata yang sama dengan itu. Ya. Dan beberapa kata yang semisal itu disebut oleh ulama dalam bab tauhid ya, dalam kitab tauhid. Nah, istilah tadi percaya diri ini juga perlu kita perhatikan. Di situ memang ada kekhawatiran tadi. Makanya insyaallah lebih selamat kita enggak pakai istilah-istilah percaya diri itu. Wallahu alam. Ya. Omongan saya bisa benar bisa salah, namun sebatas pengetahuan saya nampaknya seperti itu. Allahu a'lam. Apakah bibi atau saudara ibu bisa menggantikan ibu kandung yang sudah wafat dalam pahala berbuat baik? Maksudnya apa? Apa maksudnya dalam berbakti? Ya tentunya beda ya. Kalau dalam berbakti beda. Ibu sama bibi tetap beda. Hanya saja dengan kita berbuat baik kepada bibi itu punya makna juga kebaikan kepada ibu. Jangankan kepada bibi, kepada temannya ibu saja kan begitu. Temannya bapak, ya kan? Kita berbaik kepada teman-teman bapak kita, itu punya nilai kebaikan bagi bapak kita. Ya. Salah satu bir, berbuat bakti kepada kedua orang tua, kita berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita. Seseorang menjual rumah dengan memberi syarat harga jual rumah termasuk kontrak rumah selama 1 tahun. Karena menunggu rumah, penjual di tempat ini, karena menunggu rumah, penjual di tempat lain selesai dibangun. Artinya, harga jual rumah termasuk kontrak rumah. Ya, ini mestinya dipisah ya. Ini kontrak sama jual beli itu kan akad yang berbeda. Ya. Walaupun nanti hasilnya sama, tapi kan masing-masing akad itu kan ada konsekuensinya. Jual beli itu hukum-hukumnya begini, konsekuensinya begini. Akad itu apa namanya? Kontrakan ya, sewa menyewa berarti kan. Itu akadnya begini, hukumnya ada tersendiri begitu. Jadi kalau dicampur begini, akhirnya nanti susah. Kalau ada suatu problem dalam bab hukum jual beli, ya nanti bisa jadi problem. Atau suatu problem dalam hukum sewa menyewa, nanti jadi masalah. Jadi yang jelas saja, saya kontrak dulu sekian setahun sambil menunggu apa jual beli. Nanti kalau sudah jual beli, ya setelah itu apa ya sesuai dengan jual beli itu harganya dan ya konsekuensi hukumnya ya. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, semoga Allah melindungi antum sama-sama ya, semoga Allah melindungi kita semua. Apakah masuk larangan 2 jual beli dalam 1 transaksi? Seseorang atau seorang penjual menjual makanan melalui GoFood karena harga di GoFood dengan harga beli langsung di toko berbeda. Ya. Nah, di sini tentunya kalau pembahasan GoFood nanti ada macam-macam pembahasan yang lain yang terkait dengan aturan-aturan dan lain-lain ya. Tapi kalau dari sisi ini artinya anggap bukan GoFood sudah. Ya. Anggap bukan GoFood. Tapi orang lain. Orang lain. Nah. Atau GoFood ini anggap nama orang. Fulan bernama GoFood, lahir pada tanggal sekian-sekian di kabupaten demikian. Nah, dia si GoFood ini, dia berstatus sebagai apa? Kalau sebagai wakil atau pesuruh ya, sebagai pesuruh atau dia sebagai makelar. Nah, kemudian dia dapat upah sehingga si pembeli membeli dengan harga yang berbeda dengan di toko. Dan itu sudah diketahui. Dan itu sudah diketahui. Ya. Sehingga misal saya pembeli. Saya kalau beli langsung harga nasi goreng 10.000. Ya. Tapi kalau kepada Mas GoFood ini saya bayar 12.000. Yang 2.000 apa? Ya ini kan sebagai upah buat GoFood-nya dan saya tahu. Itu sebagai upah buat GoFood yang mengambilkan atau yang mempromosikan. Wallahualam kalau seperti itu dari sisi ini ya, jangan salah paham. Dari sisi menstatuskan GoFood sebagai wakil atau sebagai makelar. Ya. Ya. Insyaallah seperti ini enggak apa-apa ya. Ini kalau Mas GoFood ya. Tapi kalau GoFood itu pembahasannya lain lagi nanti. Pembahasannya nanti terkait dengan sudah penjual sudah punya uang di situ dan lain-lain nanti Itu bahasanya agak rumit. Sudah punya saldo, belinya nanti ya, dia diberi kemurahan karena saldonya, itu lain lagi, itu pembahasan riba nanti. Bagaimanakah ketika kita membeli suatu barang, ternyata setelah dipakai barang tersebut tidak berfungsi secara sempurna. Barang ini boleh dikembalikan uangnya, tapi dengan syarat harga dipotong. Yang tadinya beli 10.000 dipotong menjadi 9.000 rupiah. Ya. Pada dasarnya kalau khiyar karena aib itu ya utuh, ya utuh. Jadi misalnya tadi beli 10.000 kembali ya 10.000 kalau memang aib pada barang tersebut. Ya, kalau seperti ini kembalinya jadi 9.000. Nah ini kalau itu sepakat ya, sama-sama ridho ya boleh saja. Itu ada potongan jadinya kan, terpotong. Ya, terpotong sebagian. Ya, itu kembali kepada keriduan. Tapi kalau pembahasannya khiyarul aib, pada dasarnya dia punya hak kembali seutuhnya. Punya hak kembali seutuhnya. Ya, nampaknya waktu sudah apa mendekati maghrib. Mohon maaf pertanyaan yang belum terjawab. Ya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.